Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-312. Perhatikan baik-baik. Kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu seputar tata cara memandikan mayit. Maksudnya, siapa saja yang berhak memandikannya. Kalau tata caranya kemarin sudah kita bahas ya. Nah, kita lihat di sini, kaifiyatu taghsil mayit. Tata cara memandikan mayit. Siapa orangnya? Terus bagaimana kriteria orang yang pantas untuk mandikan mayit? Karena enggak sembarang orang. Ada juga orang yang misalkan takut orang mati, mau mandikan malah lari kan gitu. Jadi enggak sembarang orang. Kita lihat kriterianya bagaimana. Man yughassil al-mayyit. Siapakah yang berhak untuk memandikan mayit? Satu. Hasbal wasiyati, sesuai dengan wasiatnya. Jadi kalau si mayit sebelum meninggal mewasiatkan, aku wasiatkan tolong nanti kalau aku mati yang mandikan aku si fulan misalkan. Itu berarti wasiat. Nah, kalau wasiat tersebut pantas dan berhak untuk dilakukan, lakukan. Paham ya? Si fulan yang telah ditunjuk untuk mandikan tadi itu. Kita lihat. Fa in kana qad awsa an yughsilahu fulanun minan nas wa illa walidahu. Ini penting ini. Ini sesuai dengan wasiat ini, manakala si mayit telah mewasiatkan agar si fulan dari kalangan manusia memandikan dia. Seperti contohnya yang ana sebutkan tadi. Tolong nanti kalau aku mati, biarkan si fulan yang mandikan aku. Berarti dia berwasiat. Paham ya? Kalau enggak berwasiat, maka orang tuanya. Kalau ada orang tuanya, orang tuanya. Paham ya, bapaknya. Na barakallahu fikum. Walaupun nanti lebih afdalnya kalau laki-laki, laki-laki. Mayit laki-laki yang mandikan laki-laki. Mayit perempuan yang mandikan perempuan. Kecuali suami istri bebas. Paham ya? Kalau suami istri, suami mandikan istri, istri mandikan suami tidak masalah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu ada pengecualian. Kita lihat sini. Kalau seandainya si mayit tersebut tidak mewasiatkan, maka walidah, yaitu kedua orang tuanya. Orang tuanya itu yang berhak mandikan anaknya. Wa in ala, walaupun sampai atas, maksudnya bapaknya, kakeknya, kemudian sampai atas kalau masih hidup. Paham ya? Itu berhak untuk mandikan. Wabnahu, dan anaknya. Anaknya, taruhlah yang meninggal orang tuanya, bapaknya atau ibunya misalkan, anaknya yang berhak mandikan kalau enggak ada yang lainnya. Wa in nazal, walaupun sampai bawahnya, anaknya, cucunya, bisa. Paham ya? Dari keluarganya tadi itu. Fa in kana al-mayyit lam yusi, kalau seandainya si mayit tidak mewasiatkan, fatakhtar al-usrah as-siqah al-amin, maka hendaknya keluarga memilihkan orang yang terpercaya. Orang yang dipercaya dan amanah. Paham ya? Nam wa kadzalika al-mar'ah, seperti itu pula perempuan. Maksudnya kalau misalkan dia enggak berwasiat, enggak bermasiat, kemudian enggak ada juga dari keluarganya yang siap mandikan, pilih nam barakallahu fikum, enam orang yang terpercaya ya, dan amanah untuk mandikannya. Dan para ulama telah menyebutkan, upayakan kalau mayit perempuan yang mandikan perempuan, kalau mayit laki-laki yang mandikan laki-laki, kecuali kalau suami istri tadi itu. Paham ya? Nah, suami mandikan istri tidak masalah, istri mandikan suami la ba'sa, tidak masalah. Paham ya? Seperti itu. Yang kedua, an yakuna makanu taghsil mastural jawanib was saqaf. Masyaallah. Ini penting juga yang kedua ini ya. hendaknya tempat untuk memandikan mayit tersebut tertutup sekelilingnya dan atasnya juga. Paham ya? Jangan sampai ada oknum-oknum yang mengintip misalkan. Paham ya? Atau ada orang-orang yang mengintip. Jangan. Jadi benar-benar tertutup sekelilingnya dan atasnya. Sakaf itu atas, atap. Paham ya? Jawanit itu sekeliling sekelilingnya. Paham ya? Tertutup. Yang ketiga, na'am barakallahu fikum, yusin bil mughassil. Naam, atau yusin bil mughassal. Maksudnya berbuat baik kepada si mayit yang dimandikan tersebut. Maksudnya bagaimana barakallahu fik? Ini kalau mughassal berarti mayitnya ya. Tapi kalau yang mandikan berarti alladhi ya'qid niyyat at-taghsil. Maksudnya berarti kembali ke yang mandikan ya. Jadi hendaknya yang mandikan tersebut orang yang baik niatnya. Paham ya? Naam. Maksudnya mughassil ini yang mandikan. Yang mandikan niatnya bagus. Alladhi ya'qid niyyat at-taghsil. Yang dia di awal ketika mandikan sudah ada niatan untuk mandikan itu loh ya. Bukan untuk iseng atau bukan untuk biar apa dibilang pemberani, tapi benar-benar ada niatan untuk mandikan. An yakhtara min ahlil janazah. Naam. Yaitu orang tersebut yang mandikan tadi, yang memandikan tadi itu hendaknya dia memilih dari keluarga jenazah isnain, dua orang. Jadi dia enggak sendirian, karena kalau sendirian payah nanti, sulit. Paham ya, kadang harus ada yang menutupin ya kan, kadang minta bantuan untuk menyiramkan air. Paham ya, kalau sendirian agak payah. Jadi upayakan ada yang menemani. Jadi si mughassil yang mandikan tadi itu hendaknya dia memilih dari keluarga mayit enam isnain, dua orang. Ahadima alaihi atharu ta'ah fayu'allimahu hadhihi sunnah wa akhar alaihi atharu dhunub wal ma'asi haitsu yara al mayyit wa huwa yughsal wa yuqlab la'alla hadhihi al mau'idah turdi'uhu amma huwa fihi wa yatub wa yarji' ila Allah wa qafa bil mauti wa'idha. Artinya atau fayaklamuhu ya na'am. Kita lihat sini. Maksudnya memilih dari keluarga mayit tersebut, keluarga jenazah, na barakallahu fikum, dua orang. Yang bisa memberikan apa? Na barakallahu fikum, pengajaran atau memberikan apa? Semacam wejangan. Naam. Berupa memberikan apa? Dari memandikan tersebut itu ada semacam bekas yang naam itu dianggap adalah ketaatan yang akhirnya dia tahu ini adalah sunnah. Dan yang satunya naam barakallahu fiik juga membekas padanya naam tahu bahwasanya ada perkara-perkara dosa dan maksiat, yaitu ketika apa dia melihat mayit dimandikan dibolak-balik. Paham ya? Semoga dengan apa kematian tersebut orang yang mandikan tadi bisa mengambil yakni mau'idzah, nasihat. Paham ya? La'alla hadhil mau'idzah turdi'uhu amma huwa fihi. Semoga apa? Naam, nasihat tersebut bisa menyadarkan dia dari apa yang dia berada di dalamnya berupa kemaksiatan. Yang akhirnya wa yatub, dia bertobat wa yarji' ila Allah dan kembali kepada Ta'ala, wa kafa bil mauti wa'idzah. Cukuplah sebuah nasihat dengan adanya kematian tersebut. Maksudnya kematian tersebut sebagai bentuk nasihat biar dia sadar, wah ini amalan sunnah ketika memandikan tadi itu. Oh ini adalah nabarakallahu fikum ketika dimandikan, dibolak-balik atau yang semisalnya dia ingat bahwasanya dosa-dosa orang harus bertobat dari dosa tersebut. Karena biasanya kalau melihat mayit dimandikan dia sadar. Sadar bahwasanya suatu ketika dia akan menjadi mayit juga. Paham ya? Seperti itu. Naam. Yang keempat, la yadkhul 'indal mayit illa man yahtaj ilahi al-mughassil wa man yu'inuhu 'ala at-taghsil isnain masalan wa yukrah li ghairihim huzuruhu. Perhatikan yang keempat ini. Dan tidak boleh masuk di sisi mayit yang sedang dimandikan tadi kecuali orang yang memang na'am barakallahu fikum dibutuhkan oleh yang mandikan. Misalkan yang mandikan butuh teman, boleh masuk temannya tadi itu. Paham ya? Naam. Yaitu dari kalangan orang yang yu'inuhu, yang menolong dia, bantu dia alat taksil untuk proses pemandian tadi itu. Dua orang masalah sebagai contoh, wa yukrah dan dimakruhkan li ghairihim untuk selain mereka huduru, hadir. Jadi selain yang mandikan dilarang hadir, melihat nonton dilarang. Paham ya? Makruh. Paham ya? Nah, seperti itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya biar tidak mengganggu dan juga nah, kalau seandainya ada yang tersingkap tidak tersebar kemana-mana aibnya misalkan. Paham ya? Jadi memang cukup orang yang mandikan dan dua orang yang menemani. Kalau seandainya butuhnya dua orang misalkan. Seperti itu. Yang lainnya yang tidak ada kaitannya dengan barakallahu fikum proses pemandian tidak boleh masuk di ruangan tersebut. Nah. Berikutnya asya yastaminuha al-mughassil. Orang yang mandikan harus siap peralatannya. Jadi bukan tangan kosong gitu enggak. Orang mandikan harus siap peralatannya. Kita lihat. Pertama, lubsu lisamin kimamin. Pertama memakai lisam. Lisam itu penutup wajah. Dalam kurung kimam semata masker. Kimam itu masker ya. Jadi ya tutup wajahnya terutama hidung dan mulut. Paham ya? Alan anfi wal fam ya kan? Ditutupkan di atas hidung dan mulut. Tujuannya apa? Liman irwa'ih lil wusul ilaihima. Untuk mencegah bau-bau yang akan sampai kepada keduanya. Karena kalau pakai masker penutup hidung dan mulut itu kalau ada bau enggak masuk gitu maksudnya. Itu fungsinya. Beda kalau bukaan langsung. Misalkan taruhlah nanti ada kotoran yang ketika ditadlik ya, ketika misalkan lagi bagian perut dibersihkan kemudian keluar kotorannya kan bau. Paham ya? Nah, kalau pakai masker atau penutup hidung dan mulut tadi insyaallah terkurangi baunya. Paham ya itu fungsinya. Nah, jadi siap ya, masker siap. Yang kedua, lubsu waqin 'alal malabis. Hendaknya dia memakai pelindung di atas pakaiannya. Jadi pakaian yang dia pakai ada pelindung di atasnya lagi. Mungkin ya semacam plastik lah, mantel atau semisalnya. Maksudnya tujuannya nanti biar ketika ada kotoran yang kira-kira keluar itu enggak mengenai bajunya gitu fungsinya. Kecuali kalau dia punya baju khusus untuk mandikan misalkan. Kita lihat sini. Minum. Na'am barakallahu fi, kita lihat sini. Tujuannya kenapa? Memakai pelindung di atas pakaian tadi, liman yusulil awsah wa ghairiha minas sidr wal kafur asna'it taghsil, masyaallah. Tujuannya untuk menghalang-halangi, mencegah sampainya kotoran-kotoran dan yang lainnya berupa apa? Sidr daun bidara wal kafur, kafur barus. Ini ketika apa? Di sela-sela pandian tadi itu. Di sela-sela mandikan itu kadang kan ada daun bidara, ada kapur barus. Nah, dia fungsinya pakai pelindung di atas pakaiannya biar pakaiannya enggak kena gitu loh. Paham soalnya ya? Naam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum soalnya ya, yang pertama memakai masker agar nanti kalau keluar bau tidak bau. Nah, yang kedua memakai pelindung di atas pakaian agar kalau keluar kotoran-kotoran berupa percikan sidr daun bidara atau kapur barus tidak mengenai pakaiannya. Yang ketiga barakallahu fikum, lubsu qafazin. Qafazin itu adalah 6 kaos tangan. Qafazin kaos tangan. Paham ya? Memakai kaos tangan. Tahu kaos tangan ya? Kalau kaos tangan untuk mandikan mayit biasanya ada dijual-jual itu ya. Maksudnya 6 kaos tangan yang memang khusus. Ada yang bentuknya kayak terbuat dari bahan kain, yang halus, yang lembut, paham ya seperti itu. Nah, lubsu qafazain yaitu memakai 6 kaos tangan. Alal yadain di atas kedua tangannya, ma'ruf ya. Nah, liman ihima minal wusul, tujuannya apa? Untuk mencegah keduanya sampai kepada libasyaratil mayyit, sampai kepada kulit si mayyit. Maksudnya enggak biar enggak nyentuh langsung ke kulit mayit. Paham ya? Kalau ada kotoran pun terhindar, enggak langsung nempel ke tangan dia, tangan yang mandikan, tapi ke kaos tangan tadi itu. Naam. Wa man'i wusul awsakh ilaihima. Dan fungsinya adalah mencegah agar tidak sampai kotoran-kotoran kepada kedua tangannya. Masyaallah, peralatannya disiapkan ini ya. Kalau misalkan memandikan masker, kemudian juga penutup pakaian tadi itu kalau memungkinkan, kemudian yang ketiga barakallahu fikum memakai 2 kaos tangan tadi itu. Yang keempat, lubsu waqin lil qadamain lihimayatihima mimma yang zil minal mayit minal awsah, masyaallah. Yang keempat, memakai pelindung untuk kedua kakinya. Paham ya? Ya seperti misalkan kaos kaki atau misalkan sepatu atau intinya barakallahu fik sepatu bot atau ya sepatu bot yang tinggi itu Intinya fungsinya apa? Lihimayatihima, untuk menjaga kedua kakinya atau kedua telapak kakinya dari apa, kotoran-kotoran kalau seandainya turun dari si mayit. Paham belum? Jadi ini Masya Allah, empat persiapan ini ya. Pertama masker, kedua penutup pakaian, ketiga penutup kedua tangan, maksudnya kedua telapak tangan ini ya, ini kaos tangan ya. Kemudian yang ke barakallahu fikum, tiga kaos tangan tadi. Yang keempat, memakai pelindung untuk kedua telapak kakinya. Ini semacam kaos kaki atau sepatu. Fungsi tujuannya apa tadi? Barakallahu fikum, kalau ada kotoran-kotoran yang keluar di semuanya tidak mengena dia. Masya Allah. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Berikutnya, tahdhirul ma' was-sidr bi ina'il ghusl. Masya Allah. Jadi yang berikutnya, sudah persiapan matang tadi ya, peralatan lengkap, langsung menghadirkan air dan daun bidara dengan apa? Dengan bejana yang disiapkan untuk memandikan. Paham ya? Sudah siap ini ya, semuanya sudah siap peralatannya, masker, kemudian penutup kedua telapak kaki, penutup kedua telapak tangan, kaos tangan tadi, dan juga apa, barakallahu fiik, enam penutup pakaian, agar terlindungi. Setelah itu menghadirkan air dan sidr, daun bidara. Kata beliau yang pertama, yuhdar al-ma hasbal kamiyah al-matlubah, menghadirkan air. Kalau kembali ke orangnya, yahdul ma, tapi kalau dibikin muka istiqor, yuhdarul ma. Jadi ma dia, air dihadirkan, didatangkan air, tergantung dengan apa? Barakallahu fikum, jumlah yang dibutuhkan. Maksudnya untuk literannya tergantung jumlah yang dibutuhkan. Jadi kalau mayitnya kecil ya berarti enggak usah terlalu banyak, itulah istilahnya. Dan ini dikondisikan, diukur. Naam, wa hasba hajmil jism. Naam, biliterat. Artinya apa? Dan juga dilihat sesuai dengan apa, ukuran badannya. Hajm itu maksudnya adalah ukuran, mengenai barakallahu fikum, besarnya, kecilnya, kan pengaruh juga. Nah, diukur dengan literan, literan ya, diperkirakan berapa liter yang cukupnya. Kalau bayi anak kecil kan enggak butuh banyak. Faham ya, seperti itu. Jadi intinya yang pertama ini, menghadirkan air sesuai dengan apa, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, jangan terlalu banyak juga. Nah, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maksudnya apa? Sesuai dengan ukuran 6 badan si mayat tadi itu, diperkirakan dengan literan, seperti itu. Yang kedua, tahdhirus sidr, mendatangkan sidr, daun bidara. Namanya daun bidara, di belakang ini ada ya. Alhamdulillah dulu pernah ditanam sama ikhwah kita. Barakallahu fiik. Naam. Kemudian berikutnya takarannya, likulli finjan. Naam. Likulli finjanin qahwatun kabir min as-sidr. Naam, jalun min al-ma' si'ati 4 literat. Ini. Untuk setiap cangkir, finjan cangkir ya, semacam cangkir itu ya. Naam, barakallahu fiik. Naam, ada gayung yang besar. Satu gayung yang besar, naam, yang sudah ada isinya daun sidr. Daun bidara. Naam, barakallahu fiik. Barakallahu fikum, airnya butuh berapa? Satu galon dari air tersebut yang mencakup 4 liter. Jalun itu galon artinya. Galon, bahasa Arabnya jalun. Namanya. Nah, diperkirakan aja. Nah, jalun itu galon. Nah, barakallahu fik. Jadi, nah, masing-masing apa? Barakallahu fik, setiap cangkir itu nanti, nah, setiap cangkir yang berisi apa? Berisi daun sidr dan bidara tadi itu nanti apa, untuk apa, untuk satu galon yang berisi air yang kadarnya kurang lebihnya 4 liter. Paham ya, kalau galon-galon biasa itu berapa liter ya kurang lebihnya? Ada tulisannya enggak itu? Berapa? 5 ya? Berapa? 5? 15? 16? Udah pernah lihat? Ya, kurang lebih ini, kurang lebihnya 4 liter. Ini galon yang agak kecil berarti ya. Nah, itu ini masih takaran pertama. Jadi masing setiap cangkir yang berisikan daun bidara tadi itu untuk satu galon yang isinya 4 liter. Nah, ini perkiraan aja, ini enggak, bukan pembatasan. Kalau dalam sisi dalil ya nas seperti ini enggak ada. Ini cuman pendekatan kalau mau menggunakan itu ya. Nah, famatsalan as-shaghir, sebagai contoh nama mayit yang kecil. Ewa. Untuk mayit kecil jalun minal ma', satu galon air. Paham ya? Wa finjan minas sidr, dan satu cangkir yang berisikan apa? Daun bidara. Ini kalau mayit kecil, ya. Satu galon 4 liter tadi itu, 6 dicampur dengan satu cangkir apa? Yang berisikan daun bidara. 6. Wal akbar, kalau untuk yang lebih besar dari yang kecilannya itu, 6 untuk dia lahu jalunan. Jalunan 2 galon. Jalunan musannanya. Jalunan. Paham ya, musannanya jalunan, 2 galon. Minal ma. Nah, 2 galon air, kemudian wa finjanan minas sidr, dan 2 cangkir yang berisikan 6 daun bidara tadi. Paham ya? 6. Jadi kalau 1 galon satu cangkir. Kalau 2 galon berarti ya 2 cangkir. Nah, wal mutawassit, kalau pertengahan, enggak gemuk, enggak besar, sedang itu. Nah, ini perkiraan semua ya. Wal mutawassit minar rijal, salah satu jawanin, jamaknya. Jalun, jalunan, jawanin. Jamak dari galon. Paham ya? Nah, masyaallah. Dari galon bahasa Arabnya ada juga. Nah, kalau ngetek di kamus artinya galon. Jadi nanti kalau ada arti yang lain ya silakan. Ayat jalun itu dicek di kamus galon itu. Paham ya? Ma'ruf insyaallah ya. Nah, kan di Arab sana juga ada galon kan? Ayo, kita lihat sini. Wal mutawassit minar rijal, kalau mayitnya mayit laki-laki tapi pertengahan, enggak terlalu besar atau kecil, butuhnya 3 galon. Ayo, wa salat panajin, dan 3 cangkir minas sidr. 3 galon, 3 cangkir. Berarti globalnya gini ya, kalau kecil, nah barakallahu fiik, 6 satu cangkir, 1 galon, ya kan? Kalau besar, 2 cangkir, 2 galon. Kalau pertengahan, nah tadi itu, enggak terlalu besar kan ini. Wal mutawassit minar rijal, tapi ini berarti otomatis kan laki-laki lah ini ya, yang ketiga ini ya. 3 galon, nah barakallahu fiik, dan 3 cangkir. Wal akbar minhu, dan lebih besar lagi. Nah, maksudnya ini lihat kadarnya, orang macam-macam ya, kadang ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar banget itu ya. Wal akbar minhu, kalau lebih besar lagi, arba jawalin, 4 galon. 4 galon minal ma, 4 galon air, wa arba atfanajin, dan 4 cangkir, 6 daun sidr. Wal akbar min dzalik, dan lebih besar lagi. Wah, gendut berarti ya. Nah, barakallahu fiik, kan semisalnya besar itu ya. Nah, butuhnya apa? Khamsatu jawalin, 5 galon. Minal ma, 5 galon air. Wa khamsatu fanajin, dan 6 cangkir. Nah, 5 galon dan 5 cangkir apa? Minas sidr. 5 cangkir daun bidara. Nah, barakallahu fiik. Jalun tadi apa? Jalun tadi artinya? Jalun. Galon. Nah, musannanya apa tadi? Jalunan. Jamaknya jawanin. Paham ya? 6. Kita lihat di sini. Wa taqinul kamiyah binisbah lisaqat as-saghir. Ewa. Kemudian kata beliau, dan sedikit sekali jumlahnya, kadar airnya, kalau dinisbahkan untuk apa? Yang keguguran tapi masih kecil bayinya. Ini tentunya berdasarkan pendapat yang sahih, kalau keguguran keluar dalam kondisi sudah berbentuk. Paham ya? Kalau belum berbentuk, gak perlu dimandikan. Paham ya? Taruhlah 3 bulan keguguran misalkan, keluar darah, pendarahan, walaupun gumpalan-gumpalan belum berbentuk, langsung aja nih. Nah, barakallahu fikum, dikebumikan, dimakamkan. Paham ya? Nah, tapi kalau sudah berbentuk 4 bulan ke atas lah, taruhlah berbentuk, memungkinkan untuk apa? Dimandikan, dimandikan semampunya, walaupun dengan cara yang sebagaimana dimandikan. Bagaimana caranya intinya ya, kalau sudah berbentuk. Kata beliau, dan jumlahnya sedikit ini, sedikit air atau banyaknya ini, kata beliau, wa taqilulkan minyah, dan jumlahnya kadar sedikit, binisbah lisakot as-sahir. Paham ya? Keguguran masih kecil. Haythu yakunul ma, nisfu jalun, wasidun nisful finjan. Airnya setengah galon, dan daun bidarnya setengah apa? Setengah cangkir. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi itu yang mengenai apa barakallahu fiik, air dan juga daun bidara. Berikutnya tahdhirul kafur wal ma, menghadirkan kafur. Kafur darus, bukan gamping ya. Karena kafur kadang orang menggunakan kafur dikirain gamping. Padahal kafur ini kafur barus. Kafur barus itu yang wangi itu ya. menghadirkan kapur barus dan air. Likuli janun, setiap satu galon yang isinya 4 liter. Nah, murabba'an minal kafur, dua. Nah, barakallahu fikum. Dua kotak kapur barus. Kalau bentuknya kotak ininya dua, dua biji. Paham ya? Dua biji, bentuknya terkadang ada yang kotak, ada yang bulat. Intinya kapur barusnya tersebut diperkirakan kalau empat, untuk satu galon yang isi 4 liter, ya, dua apa? Dua. Nah, barakallahu fikum, dua bulatan atau dua kotak. Dua biji gitu ya. Nah. Famatalan sebagai contoh, as-saghir, anak kecil yang meninggal. Lahu janun, untuk dia satu galon minal ma, satu galon air. Wa murabba'an al-kafur, dua. Dua kotak kapur barus. Paham ya? Wal akbar minhu, kalau besar lagi, lahu janunan, dua galon minal ma, dua galon air. Wa arba'atu murabba'at. Nah, dan empat apa? Empat kotak minal kafur, kapur barus. Paham ya? Nah, wal mutawassit minar rijal, dan kalau pertengahan dari mayat laki-laki, salah satu jawalin, tiga galon minal ma, tiga galon air, wasit wanam wasit tatu murabba'at, dan enam enam kotak minal kafur, dari kapur barus tersebut. Nah, mula alam, apakah karena bentuknya kotak atau bagaimana ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas kalau bentuknya kotak ya, ya, empat dari kapur barus tersebut. Kalau bentuknya bulat ya enggak masalah. Ini kan cuma pendekatan saja ya. Kemudian wal akbar minhu law arba'atu jawalin, kalau lebih besar lagi 4 galon. 4 galon minal ma', 4 galon air, wa samannya murabba'at, dan 8 nah barakallahu fikum 8 kotak kapur barus tadi itu. Wal akbar min dzalik, kalau lebih besar lagi khamsatu jawalin, 5 galon minal ma', 5 galon air, wa 'ashratu murabba'at, dan 10 6 kotak minal kafur, kapur barus. Wa taqil kamiyah, dan akan semakin sedikit kadarnya dan juga jumlahnya, jumlah literan tadi itu binisbah saqat, kalau dinisbahkan pada keguguran. Saqat itu keguguran. Bayi yang keguguran. Jadi maksudnya belum saatnya keluar, keluar duluan itu ya. Nah, tapi dalam kondisi mati. Haitsu yaqulu al-ma' nisfu dzanun wa murabba' minal kafur. Dikarenakan sedikit tersebut cukup apa setengah galon dan apa satu kotak kapur barus. Malhudatun, peringatan. Wal kafur nawa'an, kapur barus ternyata ada dua macam, dua jenis. Pertama, ima an yakuna layyinan nafayufrak bil yad, ini kapur barus yang bentuknya layyin, lembut, maka bisa digosok-gosokkan dengan tangan. Paham ya, sehingga tetap wangi juga, cuman lembut bentuknya. Aukosnya atau yang keras, fayudakku bilhamun. Kemudian tumbuk dengan apa? Dengan lumpang. Tahu lumpang ya? Lumpang itu, lumpang terbuat dari kayu atau batu yang biasanya tumbuknya lumbuk itu ya. Nam, ditumbuk dulu biar lembut. Hatta yakuna mislul habbatis sukar, hingga menjadi seperti biji, seperti apa? Seperti nam barakallahu fikum, biji-biji gula pasir. Lembut intinya ya, seperti itu. Nah, ada yang modelnya seperti itu, kapur barus ada yang lembut sehingga digosokkan pun juga langsung hancur. Nah, pakai tangan gini langsung hancur. Ada yang harus ditumbuk dulu di atas lumpang. Paham ya? Tahu lumpang soalnya ya? Ayo na'am. Ada pun yang berikutnya, karena masih panjang juga ternyata. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan kalau sebelum mandikan, mayatnya diapakan? Nah, barakallahu fikum. InsyaAllah nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.